Pemirsa, saat ini saya berada di Taman Budaya di Kota Yogyakarta. Kita akan berbincang sejenak dengan tiga narasumber kami. Untuk sore hari ini kita akan membahas bagaimana sebetulnya kita harus memaknai apa yang terjadi saat ini dan apa solusinya untuk ke depan. Saya perkenalkan dulu para narasumber untuk sore ini. Saya mulai dari ujung dulu, ada budayawan dan juga rakyat Jogja M.H. Ainun Najib. Selamat sore, Canun. Ya, selamat. Terima kasih sudah hadir di sini. Ya. Dan juga ada Pak Mulyadi, Ketua Paguyuban Hismoyo, yaitu Paguyuban Kepala Desa se-daerah Istimewa Yogyakarta. Waalaikumsalam, baik. Terima kasih sudah hadir di sini. Dan juga ada Ari Dwi Payana, dosen Visipol dari Universitas Gadjah Mada. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir di sini. Sebelum kita mulai perbincangan ini, kita akan jeda dulu sejenak. Kita lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Metro hari ini. Kami akan segera kembali untuk Anda. Ya, kembali di Metro hari ini hadir untuk Anda langsung dari Kota Yogyakarta. Kami akan hadirkan perbincangan bersama ketiga narasumber kami untuk sore hari ini. Saya ingin mulai dulu dari M.H. Ainun Najib. Sebagai artinya kemudian ada yang menyebut Presiden SBY menyebut monarki tidak boleh ada dalam demokrasi. Sri Sultan mengatakan kita bukan monarki. Lalu rakyat Yogyakarta juga kemudian membela habis-habisan begitu. Jadi, Mbak, saya boleh bilang dulu bahwa saya mau diwawancara untuk tema DIY istimewa ini karena saya terlanjur janji sama pihak keraton, dalam hal ini Gusti Joyo, untuk bikin semacam kita ngumpulin sekitar 1 juta orang di alun-alun kayak dulu kita bikin pesawaran agung waktu reformasi. Nah, ini kita, saya kasih nama Jumenengan, itu artinya istiqlal, artinya deklarasi ya. Jumenengan keistimewaan Ngayo Jogarto. Oke. Okay. Artinya siapapun bilang istimewa atau tidak, tapi rakyat Jogja itu istimewa. Jadi sekarang di luar konstitusi, di luar DPR, di luar SB, di luar apa-apa, Yogyakarta mendeklarasikan dirinya sebagai istimewa. Itu untuk urusan kulturalnya. Sebenarnya Gusti Joyo minta tanggal 4 Januari. Cuman kan saya sebagai rakyat kan tetap harus menunggu rajanya menganggukkan kepala. Artinya kalau Sri Sultan menganggukkan kepala, iya di depan saya dan saya ngelihat, ya saya akan laksanakan. Jadi itu nanti supaya orang Indonesia tahu bahwa Yogyakarta ini, wah kalau mau ngomong banyak, Mbak. Ini Indonesia gak jadi seperti ini kalau gak ada Yogyakarta. Artinya keistimewaan itu harus ini, tetap saya kasih contoh satu. Sultan IX ketika kita mau merdeka itu bisa bilang gini sama Bung Karno. Bung Karno, oke okay, saya dukung Anda bikin Republik Indonesia bertetangga sama Republik Yogyakarta. Oke. Okay. Gak ada salahnya kan? Iya. Yeah, yeah. Nah, nanti sampean saya bantu, sampean juga bantu saya, kita baik-baik. Cuman Sultan IX ngalah. Dan gak apa-apa saya ikut Indonesia bareng-bareng. Sekarang kamu pakai tanah saya ini untuk ibu kota. Kan ini tanahnya Sultan semua. Semua ini tanahnya Sultan. Waktu itu belum ada sertifikat, belum ada apa-apa. Yang ada ini tanahnya Sultan. Seluruh wilayahnya Yogyakarta. Saya pinjamkan untuk ibu kota, gedung agung kamu pakai, keraton dipakai UGM silakan untuk kuliah selama 30 tahun lebih, 4 fakultas. Itu dipinjamkan. Stasiun Tugu dan semua tanah-tanah lain itu dipinjamkan dan sekarang walau alam sekarang milik negara. Dan itu semua dikasih sama Sri Sultan. Gitu loh. Artinya kalau lahir NKRI itu salah satu bidannya adalah Keraton Jogja. Jadi tidak mungkin bayi menentukan bidannya sah apa tidak. Ya. Gitu loh, Mbak. Baik. Jadi istimewa enggak itu yang nentuin, soalnya Indonesia ditentuin Jogja bukan Jogja tentu Indonesia. Ya apa nak budel kok kate pakai juri kebo ya apa kan gitu. Itu Mbak. Satu, tapi ada banyak hal. Tapi monggo nih Bapak-Bapak. Saya beralih dulu, nanti kita akan kembali Pak Ari nanti yang lebih relevan. Mungkin saya ke Pak Mulyadi dulu terlebih dahulu. Sudah perlukah Pak sebetulnya demi mengutamakan nilai-nilai demokrasi yang kita anut, kemudian proses pemilihan kepala daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta harus mengikuti kepala daerah lainnya, artinya pemilihan langsung. Bagi kami selaku ketua paguyuban kepala desa sendiri, bahwa demokrasi itu bukan arah tujuan utama. Arah tujuan utama demokrasi adalah demi kesejahteraan rakyat. Jadi kalau di DIY itu nanti pemilihan kepala desa dan dukuh dan rekan-rekan kepala bagian dan rakyat Yogyakarta akan boikot. Jangan sampai ada pemilihan. Akan diboikot. Akan saya boikot. Sampai akar-akarnya nanti tetap boikot. Ya itu. Dan ini betul bisa dikatakan ini suara rakyat Jogja secara keseluruhan begitu ya? Ya. Gini Mbak, kalau orang mempertanyakan keraton itu, orang berani mempertanyakan keraton, berani mempertanyakan monarki, tapi orang gak pernah mempertanyakan demokrasi. Ya. Emang demokrasi mesti benar. Apalagi demokrasi di Indonesia. Andaikan demokrasi di Indonesia ini agak benar dikit, saya masih bisa berpikir untuk ikut mendemokrasikan Yogyakarta. Cuman loh, kalau kita rusak ya rusak rumah kita sendirilah, jangan dirusak oleh orang lain. Okay. Baik. Mas Ari, apakah sebetulnya dalam pelaksanaan demokrasi tidak ada ruang, artinya tidak mengizinkan untuk adanya keistimewaan-keistimewaan seperti ini? Tidakkah ini yang membuat demokrasi di negara kita indah sebetulnya? Saya kira di beberapa praktek ya, demokrasi yang berkembang di berbagai negara maupun di tempat-tempat yang berbeda itu menunjukkan bahwa demokrasi dengan identitas kultural itu bisa saja saling komplement ya, saling melengkapi. Jadi tidak benar bahwa antara kultural, identitas kultural dengan demokrasi itu sesuatu yang bertentangan, ya. Tapi bisa saling memperkuat. Karena bagaimanapun dalam berbagai pengalaman demokrasi berbagai negara itu membutuhkan faktor-faktor integrasi ya, sosial. Bagaimana menyatukan orang di dalam perbedaan begitu. Kemudian juga membutuhkan instrumen untuk check and balances mekanisme demokrasi. Kita lihat saja yang paling dekat ya, di Thailand misalnya. Demokrasi ketika deadlock, apa yang terjadi? Ada institusi yang namanya kerajaan yang kemudian menjadi pengontrol proses demokrasi. Nah, di beberapa negara yang lain juga begitu. Jadi masyarakat punya harapan terhadap sebuah identitas kultural yang sebenarnya memperkuat proses demokrasi. Apa yang salah ketika disebut ketika menyebut monarki terhadap? Saya kira ada beberapa persoalan ya. Pertama, tentu sangat menyederhanakan isu keistimewaan ini hanya sekedar persoalan rekrutmen kepala daerah atau berkait dengan monarki. Karena isu keistimewaan itu sangat luas, ada dimensi kultural, sejarah dan lain-lain yang perlu diperhatikan. Yang kedua, kita ingat sejarah ya. Karena ketika Hamengkubuwono IX dan Pakualam VIII itu sudah mengatakan, mengamanatkan untuk menjadi bagian dari Republik. Jadi sesungguhnya setelah mengamanatkan menjadi bagian Republik, tidak ada lagi kerajaan Yogyakarta dalam pengertian monarki, dalam pengertian absolut, karena dia bagian dari Republik. Dan yang ketiga, saya kira sangat jelas bahwa antara demokrasi dengan apa yang kita sebut monarki dalam tanda kutip itu bukan satu yang bertentangan. Bisa saling mendukung, bahkan monarki itu memperkuat apa yang disebut dengan praktik demokrasi itu supaya bisa berjalan dengan baik. Dan pola-pola kesejahteraan sosial yang ingin dibangun dalam demokrasi seperti yang disampaikan tadi itu bisa dikontrol oleh institusi kultural yang namanya keraton dan pakualam. Bisakah sebetulnya Cak Nun memang demokrasi dan kebudayaan dan monarki dalam tanda kutip apa yang terjadi di Yogyakarta ini bisa berjalan? Bisa, karena demokrasi itu kan sesuatu yang masih terus dicari. Jadi kita ini kan bikin copy paste aja, bikin Indonesia ini copy paste. Hukumnya juga copy paste. Kita tidak berangkat transformatif dari kenyataan sejarah dan kultur bangsa Indonesia. Tiba-tiba aja bikin NKRI, terus segala sesuatunya niru dari sana sini. Jadi kalau kita ngomong istimewa atau tidak Jogja dengan keratonnya dan seterusnya, sebenarnya kita ini sebenarnya kesempatan bagi semua pihak untuk berpikir lebih luas. Kita berkaca deh sama Thailand tadi, sama Brunei, sama Jerman, Belanda, Eropa Barat, hampir semuanya. Belanda. Jadi dan itu kita betul-betul monarki dalam artian sebenarnya yang yang ada di mereka. Tapi ini bisa hidup berdampingan dengan demokrasi. Itu kan setiap kultur beda-beda, tinggal ngaturnya kalau di sini bagaimana. Katakanlah ya di Jogja ini, mbok sudah serahin sama rakyat Jogja. Serahin sama rakyat Jogja, mau apa gubernurnya raja itu bukan selain rakyat Jogja deh. Apa sih keberatannya wong Jogja udah bantuin habis-habisan dari dulu gitu loh. Saya ini menurut saya ini kesempatan kita berpikir ulang mengenai negara kita sendiri, bukan hanya mengenai DIY. Apa sudah benar ini sekarang gitu. Saya kira saya setuju itu bahwa konstruksi Indonesia itu kan dibangun dalam kebinekaan gitu ya. Apa yang terbangun di Aceh, Papua dan DIY itu kan harus dihargai sebagai keberagaman. Kita di Aceh ada Wali Nangro ya. Saya kira pemerintah pusat mengakui menghormati keberadaan institusi yang namanya Wali Nangro. di Papua ada Majelis Rakyat Papua gitu. Nah, di DIY punya susunan pemerintahan yang berbeda dengan daerah-daerah lain, itu harusnya diakui dan dihormati sebagai bagian dari upaya memperkuat Indonesia. Ini juga tentunya bagian dari menghormati sejarah dan apa yang telah menjadi kesepakatan dari Bapak bangsa kita, begitu ya Pak Mulyadi. Apakah Anda menilai ini persoalannya itu sebetulnya? Bagi kami kepala sejajar dukung setelah kepala bagian dan masyarakat Jogja itu merasa diremehkan oleh pusat. Kenapa sejak dulu kala sampai sekarang belum terjadi undang-undang keistimewaan Yogyakarta? Itu pasti diremehkan. Sehingga pusat jangan main dengan masyarakat Jogja sekarang ini. Ya, harus mestinya aspirasi rakyat dulu. SBY harus mendengar. Jangan diam-diam malah gak mengenal lagi dan sebagainya itu. Ya, ini bagi kepala desa dan pelanggan bersama masyarakat marah sekali sekarang ini sudah. Oke. Okay. Marah sekali. Tinggal jeblosnya kapan saja. Sabar dulu Pak Mulyadi. Oke, kita akan jeda dulu, kita lanjutkan saat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Perbincangan ini akan segera berlanjut di Metro Hari. Ya, kembali di Metro Hari ini kami akan lanjutkan perbincangan kami langsung dari Taman Budaya Yogyakarta. Saya ingin ke Mas Ari dari Payana terlebih dahulu. Apa sih sebetulnya terjadi dengan RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta? Ini diajukan sudah beberapa tahun yang lalu tapi belum juga rampung. Apa yang sebetulnya diinginkan dari RUU ini? Saya kira ini problem apa ya? Pembiaran yang cukup lama dari pemerintah pusat. Kalau kita lihat siklus ya apa perdebatan tentang keistimewaan ini kan siklus 5 tahunan. Tahun 98 ini sudah muncul ya polemik tentang keistimewaan. Kemudian tahun 2003 dan terakhir 2008. Jadi hampir setiap 5 tahun muncul siklus itu, erupsi ya tentang ini. Tapi tidak ada penyelesaian mengenai keistimewaan ini seperti apa. Tidak hanya pengakuan status keistimewaan, tapi substansi keistimewaan. Apa yang penting yang menjadi pembicaraan? Saya kira ini menjadi satu pembicaraan yang panjang, tetapi saya menjadi poin penting. Pemerintahan daerah di sini itu menjadi lebih istimewa dibandingkan daerah yang lain. Bagaimana menjadi kepala daerah, tetapi tidak pada susunan pemerintahan. Yang kedua, ada aspek-aspek yang berkaitan dengan pertanahan. Saya potong dulu di situ, kita akan jeda untuk pemandangan macam maghrib. Kita lanjutkan sesaat lagi bersama kami pemirsa di Jakarta. Ya, pemirsa, kembali kami akan lanjutkan perbincangan ini. Saya ingin kembali ke Mas Ari dulu. Tadi Anda sedang bicara soal keistimewaan, salah satunya soal pertanahan. Ya, silakan Anda lanjutkan. Saya kira poin penting saya adalah bahwa mengelola Indonesia itu tidak harus ragam. Bisa dengan secara asimetris, ya, beragam. Dari aspek-aspek apa yang menjadi basis keragaman setiap daerah harus dicari. Salah satunya di IE. Kita melihat bahwa eksistensi keraton menjadi sangat penting dalam peta konteks politik dan sosiologis. Sehingga harus ada susunan pemerintahan yang kira-kira asimetris dengan daerah lain. Sesuai yang kedua, pengelolaan pertanahan di seluruh Indonesia seragam. Sehingga DIY mempunyai kekhasan sendiri tidak bisa mengikuti pola-pola itu. Sehingga harus ada pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi tanah-tanah sultan misalnya yang kemudian digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Aspek yang lain soal kebudayaan dan tata ruang. Saya kira beberapa hal seperti itu harusnya dieksplorasi. Dan sekali lagi perdebatan keistimewaan tidak hanya dipersempit menjadi persoalan monarki dengan demokrasi. Tapi ada aspek-aspek yang luas yang harus dibicarakan. Silakan tawarkan konsep-konsep, apa konsep pemerintah pusat tentang itu, mari kita perdebatkan soal itu. Oke, baik. Begini, bagi kami sebelum Indonesia merdeka, Jogja itu sudah merdeka. Jadi dalam masalah ini kalau kita memang SBY tidak mau mengakui istimewa Yogyakarta, ya kita lebih baik misalkan diri aja. Ya enggak Pak? Sampai seperti itu Pak? Nah, iya. Kita sudah belum lari meletus. Sekarang masyarakat Jogja artinya sudah meletus sekarang ini. Ya, tuh. Sehingga dalam masalah itu SBY mau lihat malahnya ratu gitu. Belum menaikkan lahir. ini baru Gunung Merapi, ya kan? Hmm. Belum airnya dinaikkan. Sehingga dalam masalah ini kekuatan kepala desa itu ada 393. Kepala bagian ada 2300. Juga ada 4469. Itu belum dengan warga masyarakat. Ya, kekuatan itu sangat ada dan setiap hari begitu ya. Kecimpung di dalam masyarakat. Jadi dalam masalah ini sebenarnya harus berlagak itu suara. Mudah-mudahan beliau melihat daripada masyarakat ini hari ini. Jangan dengar. Yang mendengar, ya, terutama ini mau tidak mau harus baik. Cak Nun, perasaan-perasaan seperti ini dari rakyat Jogja ini asalnya dari mana? Ini apakah rasa ada rasa marah, kecewa, yang terpendam setelah berpuluh-puluh tahun? Yang pertama, tanda demokrasi itu adalah kalau yang diberi mandat memimpin produktif dan yang memberi mandat kepemimpinan juga produktif. Artinya kalau pemerintah bisa tidak percaya dan melaksanakan ketidakpercayaannya, rakyat juga bisa boleh tidak percaya dan melaksanakan ketidakpercayaannya. Di Indonesia ini nggak bisa. Di Indonesia ini kalau presiden tidak percaya sama rakyat DIY, dia bisa menerapkan. Tapi kalau rakyat DIY tidak percaya sama presiden, kita kesulitan, kesulitan menerapkan. Itu berarti belum demokrasi. Artinya masih ada sejumlah hal yang prinsipil dalam demokrasi yang harus ditandani. Itu jadi karena kebuntuan tidak bisa melaksanakan ketidakpercayaannya itu sebenarnya. Ini sampai ketua lurah marah-marah seperti ini kan saking begedeknya itu, Pak. Nomor dua gini, memang di DIY ini ada tiga bencana, Pak. Yang dikenal orang banyak bencana Merapi. Sebenarnya itu ya bencana, tetapi ada bencana yang juga tidak kalah dahsyatnya, yaitu bencana penanganan Merapi. Jadi pasca Merapi ini akan bagaimana begitu, itu juga akan merupakan bencana. Bencana atas karena sendiri. Karena tadi ketidakseimbangan otoritas antara rakyat dengan pemerintah. Ada kapitalisasi bencana, ada macam-macam lah. Ada artinya gini, sambil yang ketiga soal ini, undang-undang ini sudah sekian tahun dia diajukan dan tidak ditanggapi, dan malah meledor kalau menurut istrinya Pak Lurah, itu bencana besar. Itu faktor apa? Tidak ditanggapi setelah? Ya karena saya kira SBY menunggu ilham dari Allah. Ya. Saya kasih contoh, Mbak, ya. Ini misalnya ada sekitar 39 dusun yang kena Merapi dari sekitar 12-13 desa. Itu mereka sekarang mendapat berkah dari Merapi berupa tumpukan pasir kelas 1 yang luar biasa. Itu mereka kalau itu sekitar 3 kali pohon kelapa. Kalau tahun 2006 cuma sepohon kelapa, ya. Sekitar 60 meteran lah. Itu kalau mereka hitung, Pak Lurah tadi saya ketemu. Kalau itu dihitung, itu 80 tahun nggak habis. Ya. Jadi kalau mau tidak ada bencana penanganan masalah di DIY, ini saya kasih contoh aja. Sudah pemerintah pusat enggak usah ikut-ikut. Iya. Nyasa dalam bilang aja percaya, "Us, Le, ini kamu dapat berkah apa namanya? Pasir. Sekarang itu milikmu, kamu kelola." Dan itu akan berjalan. Pak Lurah mengatakan itu untuk bikin rumah-rumah lebih bagus dari yang semula, itu sudah lebih. Tapi apa mungkin konstitusi, aturan, dan birokrasi kita mengizinkan seperti itu? Sekarang siapa yang memiliki pasir-pasir itu? Sekarang sudah mulai masuk pedagang-pedagang besar. Di mana rakyat hanya bisa melongo dilewati oleh truk-truk besar. Itu bencana luar biasa. Waktu Merapi ya bencana bagi yang korban, bagi yang lainnya tidak terlalu. Gitu. Jadi sebetulnya kalau misalnya Anda tadi katakan dalam penanganan bencana pemerintah pusat sudah biarkan kami yang menangani begitu ya. Artinya dalam hal ini Anda tidak memerlukan campur tangan pemerintah pusat. Lalu kalau begitu pemerintah pusat darurat, Anda... Ketika masa darurat, misalnya waktu di pengungsian mereka darurat butuh softbag, mereka darurat butuh air bersih, ya itu kita tolong. Ya. Tapi kalau melihat, kan Merapi ini bukan meletus, Mbak. Kata orang Jogja, Merapi itu sedang supply kekayaan. Okay. Satu berupa pasir, nomor dua kesuburan tanah. Mereka tinggal nunggu beberapa bulan, tanahnya akan subur kembali, kecuali yang di daerah atas, kayak Kali Tengah, dan seterusnya. Yeah, yeah. Itu mereka akan kaya raya. Jadi kalau dilindungi oleh pemerintah, bahwa pasir itu adalah haknya rakyat Merapi, maka mereka akan segera recover, dan itulah istimewa rakyat Jogja. Baiklah, kita tahan dulu di situ, kita lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami, perbincangan ini akan segera kami lanjutkan pada Headline News pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ya, Anda menyaksikan headline ini pukul 18 waktu Indonesia Barat, di mana kami akan melanjutkan perbincangan ini. Ini adalah segmen terakhir kami. Mungkin saya kita ingin bicara ke depannya, kalau begitu ya, apa kemudian solusinya. Tapi sebelum itu, bagaimana Anda melihat, Mas Ari, pemetaannya sekarang? Kalau kita lihat sekarang, rakyat Jogja terang-terangan menolak, bahkan akan memboikot pemilihan jika memang nantinya ada. Kemudian mayoritas fraksi di DPR sudah menyatakan mendukung, begitu, kalau kemudian Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan Pakualam tetap menjadi gubernur dan wakil gubernur. Lalu apa yang akan terjadi? Apa jangan-jangan memang akan tetap seperti itu, jadi tidak ada gunanya lagi diperdebatkan? Iya, saya kira pertama ya harus jelas dulu konsep pemerintah, apakah sudah ada draftnya atau tidak. Itu saya kira pertama. Setelah itu konsep itu harusnya juga melalui uji publik ya. Ada proses diskusi mengenai bagaimana posisi-posisi yang berbeda itu. Dan baru di situ ada masuk ke dalam proses politik di DPR. Tentu saja ini menjadi persoalan serius karena kita tahu konstelasi DPR juga sangat dinamis begitu. Apalagi sekarang ada sekretariat gabungan begitu ya. Bisa saja konsolidasi politik terjadi. Nah, yang paling penting dari apa yang kita ingin sampaikan adalah bahwa hindari semua hal ini dari politisasi itu. Artinya perdebatan tentang keistimewaan sudah sangat dalam, mengalami politisasi, bahkan sangat personal begitu, persoalan Sultan dengan SBY, orang menyebutnya seperti itu. Hindari politisasi, masuk ke isu-isu yang lebih utuh dan komprehensif. Kalau dengan cara seperti itulah kemudian kita lebih jernih melihat persoalan ini. Nah, kalau tidak, saya kira saya takut ini menjadi persoalan ketegangan politik pusat dan DIY dan satu pihak, dan juga menjadi bagian dari proses manuver politik di DPR. Ya. Probatif politik kan terjadi. Oke, Pak Mulyadi, kalau... Jadi kami hanya tambahan kami untuk masalah ini, yaitu mengundang para dukuh dan para kepala desa beserta elemen dan masyarakat Jogja. Kami harapkan besok jam 1 untuk datang ke kantor DPR DIY. Ya. Besok pagi, siang jam 1 siang. Sehingga di dalam permasalahan ini kami ingin berbicara yang berkaitan dengan keputusan DPR DIY, bagaimana sikap-sikapnya. Ya, besok pagi. Dan kami tanggal 17 kalau tidak ada perubahan akan mengadakan kongres rakyat DIY. Jadi kalau bisa besok semua toko tutup dan sebagainya. Kongres ya. Rakyat ini kapan, Pak, rencananya besok? Rencana tanggal 17. 17 Desember? Desember. Oke, apa yang akan dilakukan oleh Kongres Rakyat? Yang akan dilakukan ini adalah nantinya akan menetapkan Sultan dan Pakualam. Mau tidak mau yang menetapkan rakyat. Melalui mekanisme apa, Pak? Mekanismenya rakyat Daerah Prima Yogyakarta. Penetapan. Intinya okay. Itu. Silakan cari. Karena yang paling berhak atas demokrasi kan rakyat, ya, bukan wakil rakyat dan bukan siapapun yang masuk beliau begitu. Dan saya kira nggak akan terjadi lah sampai seperti itu. Nggak akan terjadi apa? Nggak akan terjadi keributan apa-apa. Saya kira Pak SBY dan pemerintah pusat kan juga memiliki kearifan dan kejernihan lah. Kalau belum ya itu soal waktu saja. Tapi kalau menurut saya sih kok. Ini kan bayangin ini beliau ngomongin seperti kayak gitu, saya aja yang nggak ikut apa-apa juga jadi metutu-metutu gitu. Aslinya kan saya juga enggak gimana-gimana lah. Ya cuman karena memang saya dengerin beliau di mana-mana di desa-desa, jadi saya juga ikut bersimpati dengan cara ikut murup-murup juga gitu. Tapi menurut saya SBY cukup cerdas, cukup arif, dan dia orang yang bisa mendengarkan rakyat, dan dia enggak suka kalau ada orang ribut di bawah. Oke. Saya kira gitu. Jadi kayaknya akan segera diambil keputusan untuk kan. Terkait Kongres Rakyat ini bagaimana kaitannya dengan rencana Anda, Cak Nun? Oh, enggak harus, kalau sudah ada Kongres Rakyat sudah cukup Kongres Rakyat. Kan saya enggak punya ambisi untuk bikin apa-apa. Dari semua tempat orang saling ingin tolong, menolong dan saling mendukung. Kalau ternyata sudah dilakukan langsung secara agak resmi oleh kumpulan Pak Lurah, kan itu jauh lebih bagus daripada saya yang begitu. Oke, baik. Anda setuju dengan apa yang dikatakan Cak Nun tadi? Ya, mungkin SBY memang ya, saya mendengarkan. Kira itu penting ya, bahwa mengembalikan pembicaraan ini lebih substantif, tidak mengalami politisasi, apakah itu persoalan politik jangka pendek dan lain-lain. Itu indah, saya kira itu harus disingkirkan. Ini harus dibutuhkan satu cara untuk melihat DIY secara lebih, tidak hari ini, tapi melihat DIY sebagai bagian dari masa lalu dan juga untuk proses ke depan. Itu saya kira penting supaya tidak menjadi bagian dari permainan politik elit gitu. Kalau ini sudah menjadi mainan, ada politik sandra terhadap DIY dan lain-lain, itu akan menyebab ketegangan politik terjadi dan tentu dampaknya akan luar biasa pada masyarakat. Saya kira ada kebutuhan kebijaksanaan kenegarawan SBY untuk ya bicara sama Sultan begitu, apa yang sebenarnya diinginkan bersama begitu, substansi kedepannya seperti apa untuk EDI lebih baik, karena EDI kan lebih baik kan menyebabkan Indonesia lebih baik. Okay. Lebih dasar kalau EDI presiden ingin ketemu Sultan dan rakyat. Iya, kan bagus banget. Rakyat akan bersedia itu. Bersedia. Lalu apa ya, yang akan Anda katakan? Sebab begini Bu, kami sudah mengirim surat ke SBY untuk mengajak. Okay. Pada tahun 2009. Soal ini. Sehingga saya mengirim telepon pada diri saya selaku ketua partai kepala desa. Masih ada kekurangan yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sudah saya kirim, tapi sampai sekarang kenyataan belum memanggil kami selaku Sibu Obama lah kepala desa. segera. Mudah-mudahan setelah ini didengarkan penting. Indonesia kan sangat cinta Indonesia, sangat cinta Jogja. Okay. SBY sangat cinta Sultan, cinta kita semua. Saya kira mereka akan punya kearifan untuk itu. Untuk berdialog dan saling mendengar. Ya, gitu ya. Kalau Cak Nun, jika Anda apa tidak saran atau apa untuk rakyat Jogja sendiri? Ya, rakyat itu lebih tua dari saya, rakyat itu lebih matang dari saya, jadi saya tidak punya saran. Saya mendengarkan mereka, kalau mereka suhunya 40 ya saya ikut 39 lah kan gitu. Nah, beliau tadi kan sudah sampai 70 lima. Tapi sekarang kalian ikut saya turun. Ya, oke. Jadi akan bersedia untuk berdialog dan memang mencari solusi yang terbaik yang menguntungkan kedua. Banget di alun-alun, ada keseniannya, ada apa, terus omong-omong langsung kan bagus. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih untuk kehadiran Anda dan waktu Anda di Metro hari ini, Mas Ari, Pak Mulyadi dan juga Cak Nun. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan pemirsa, sebelum saya menutup perjumpaan kita di Headline News pukul 18 waktu Indonesia Barat, seperti apa sebetulnya sejarah keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta? Kita saksikan paket berikut ini. Kita tidak mengira bahwa Belanda bakal menyerang lewat Maguwo.